yastawi at-ta'dhib bin-nari li amrin madnun. Fayastajilu, maka mereka segera melakukan kai. Fayastajil ladzi yastawi at-ta'dhib bin-nar. Yani mengadab dirinya dengan api agar supaya penyakit itu tidak muncul. Itu kemungkinan yang lainnya, sehingga mereka bagiannya menganggap kurang bagus. Wakadlayan tapi ku ayya kaulahu dzalikal marad alladzi yaqahul kai. Ada penyakit yang tidak disembuhkan melalui kai. Barakallahu bik. Ini kata beliau. Boleh jadi ada penyakit yang juga tidak bisa disembuhkan dengan kai, walaupun kai itu adalah pengobatan terakhir menurut mereka, karena mereka menganggap sangat sakit dan menderita karenanya. Tapi ada juga orang menjadikannya sebagai pengobatan pencegahan. Wa yukhadhu minal jam'i baina karahatihi lil kai wa baina isti'malihi lahu annahu la yatruku mutlaqan wa la yasta'milu mutlaqan bal yasta'milu inda ta'ayyunihi tariqan ila syifa'i ma musahabati i'tiqadi anna syifa'a bi'idnillahi ta'ala. Wa yukhadhu minal jam'i baina karahatihi, maka diambil di sini sebagai suatu pelajaran bagaimana mengkelompokkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kai itu ada kesembuhan, tapi beliau memakruhkannya. Bagaimana mencocokkannya? Kata beliau, baina karahati sallallahu alaihi wasallam lil kai wa baina isti'malihi lahu annahu la yatruku mutlaq. Terkadang dipakai, terkadang juga enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada padanya kesembuhan, tapi makruh. Maka kata beliau di sini, la yutraku mutlakan. Maka kai ini bukan ditinggalkan selama-lamanya secara mutlak, dan juga tidak dipakai terus-menerus. Barakallahu fiik. Tapi dipakai pada saat-saat tertentu. Bal yustamalu inda ta'ayyunihi tariqan ila syifa. Bahkan boleh dipakai kai ini ketika tidak ada jalan lain untuk sembuhan kecuali dengan kai. Ma'a musahabati i'tiqadin anna syifa'a bi'idnillahi ta'ala. Disertai dengan keyakinan bahwa kesembuhan itu tetap datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kai. Barakallahu fiik. Wala hadha tafsir yuhmalu hadithu al-mugirah rafa'ahu maniktawa awistarqa pakadai bari'a minat tawakkul. Dari sinilah, barakallahu fikum, diarahkan ucapan Rasulullah SAW, maniktawa wastarqa, barang siapa yang berobat dengan cara kait atau minta untuk jadi ruqyah, maka sungguh dia telah berlepas diri dari tawakal. Barakallahu fiik. Akhrajahu Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Shahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah ulima min majmu'i kalamihi fil kay anna fihi naf'an wa anna fihi madarrah. Disimpulkan oleh para ulama kita bahwa dari ulama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada kay itu ada kemanfaatan, ada juga kemudarat. Barakallahu fiik. Yang tidak ada pada pengobatan yang lainnya. Baik. Falamma naha anhu ulima anna janibal madarat fihi aghlab. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengobati atau melakukan pengobatan dengan kai, diketahui bahwa kemudaratannya lebih banyak. Wa qaribu minhu ikhbarullah taala anna fil khamri manafi'. Yang seperti ini juga pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa minuman keras itu ada manfaat. Baik, di minuman keras ini, khamr ini, ada manfaat. Barakallahu fiik. Tapi dosanya lebih banyak dan mudaratnya lebih banyak. Dosanya lebih besar dan mudaratnya lebih banyak. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka yas'alunakal khamr, qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang khamr. Qul fihi ma misalunaka anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'. Katakan wahai Rasul kepada mereka yang bertanya tentang judi dan khamr Bahwa pada keduanya ada dosa besar, ismu kabir, wa manafi', dan ada juga manfaat. Judi kalau pas orang menang ya banyak duit. Barakallahu fikum, cuma duit sedikit ya dapat banyak. Barakallahu fikum. Itu bagi yang menang, tapi kalau yang rugi ya sudah habis barang-barangnya, dia jual rumah, dia jual tanahnya, dia jual kebunnya, sawahnya, dia jual kendaraannya, dia jual, kelas jatuh miskin dia, madaratnya luar biasa. Ini kan juga khamr. Kulfihma ismun kabir wa manafi'. Pada khamr ada kemanfaatannya. Siapa yang bilang enggak? Ada manfaat. Allah menetapkan ada manfaat. Baik. Orang yang jual khamr dapat duit banyak. Pabrik khamr, oh banyak duit ya. Bos pabrik khamr, banyak, banyak duit. Orang yang dagang. Tapi dosanya lebih besar dan madaratnya lebih banyak. Terjadinya banyak perkelahian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, terjadinya macam-macam kejahatan-kejahatan dari khamr. Baik, Allah al-musta'an. Tapi dosanya atau kejelekannya lebih banyak, baik, sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kayak ini. Baik. Sama seperti khamr. Adanya kemanfaatan. Summa haramaha. Kenapa diharamkan khamr? Padahal ada manfaatnya. Karena kejelekannya lebih banyak dan lebih besar daripada manfaat. Entah amlah. Masya Allah. Di sini ada disebutkan oleh para tiba kita, anal amrat kullaha min maddiyah au ghairiha, wal maddiyah kama taqaddama harra wa baridah, bahwa tubuh orang itu atau penyakit yang muncul itu karena panas atau yang membawanya adalah panas atau dingin. Wa kullu minhuma wa in inqasama ila rutbah, ya rutbah wa yabisa, barakallahu'alaikum, yani lembab dan kering. Panas, dingin, lembab, dan kering. Jadi empat kondisi yang ada pada orang yang sakit. Wa murakkaba, atau ada yang tersusun dari kondisi keadaan ini. Panas lembab atau dingin lembab atau yakni sebagaimana dikatakan oleh para tabib. Al aswal hararatu wal burudah wa ma adaha yang fa'ilu fi ihdahuma. Maka asalnya bahwa orang sakit itu imma panas wa imma dingin. Dingin yang menjadikan dia dalam kondisi seperti itu. Penyakitnya apa saja dan panas penyakitnya apa saja. Barakallahu. Dan secara umum kalau panas maka diberi pengobatan yang dingin. Kalau dia dingin diberi pengobatan yang panas. Baik. Maksudnya di sini adalah di kondisi badannya, badannya dingin, dingin sekali. Di ujung kakinya, di ujung tangannya, barakallahu fikum, matanya, kemudian telinganya, dia rasakan dingin. Di ujung kaki. Maka itu butuh dia mengonsumsi atau diberikan pengobatan yang hangat, bersifat panas. Seperti jahe, madu, kemudian merica, dan yang semisal dengannya untuk mendongkrak panas yang ada pada diri. Karena kalau hawa dingin yang ada pada tubuh itu atau dingin yang ada pada tubuh itu ada walaupun memakai selimut, walaupun bagaimana itu tetap dingin dia rasakan. Barakallahu fiik. Ingin dia rasakan. Allahul musta'an. Wa ma'adaha yanfa'ilu fi ihdahuma panabbaha bil khabari ala asli al mu'alajah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan asy-syifa'u fi tsalatsah, ini bukan untuk membatasi metode pengobatan. Tapi di sini beliau memberikan contoh jenis-jenis atau unsur-unsur yang dengannya orang sakit atau kondisi sakitnya, imma panas wa imma dingin. Berikan contoh. Ala aslil mu'alaji bidarbil minal mithal. Pokok yang terjadi pada seorang sehingga dia sakit. Dan di sini sebagai contoh. Al-haratu tu'ajib ikhrajid dam bima fihi min isragil amadah wa tabridil maza'al mizaj. Maka harrah, kondisi penyakit yang panas, wala juga akhrat di akhrajid dam, diobati dengan cara dikeluarkan darah. Barakallahu fiik. Lima fihi min istiragil maddah wa tabdil mizaj. Dengan melalui istifrag, ini pengurangan, ini pengosongan materi yang membuat orang sakit. Barakallahu fiik. Darah mendidih, kepala pusing, tengkuk gang, maka dibekam. Barakallahu fiik. Wal barida bitanawil asal. Adapun kalau orang sakit itu kondisinya dingin, maka ya bukan bekam yang cocok padanya, tapi dengan apa? Al asal. Lima fihi min at-taskhin wal in wal indaj taqti wat taltif wal jala wat taljin. Al asal dan yang serupa dengannya. Barakallahu fik. Seperti yang ana alami sendiri, barakallahu fikum, ketika di Yaman di musim dingin terkadang ana di dalam kamar tidak keluar-keluar selama 3 bulan. Memang tidak bisa keluar, tidak bisa jalan. Bengkak semua persendian. Kemudian seorang tabib datang dan memeriksa. Tabib bukan dokter, tabib. Dia meraba, mendiagnosa, dia mengatakan, ente dingin. Biar 10 selimut ente pakai, dingin itu tetap ada. Maka diberikanlah obat, masya Allah, obatnya luar biasa, panas luar biasa. Campuran antara madu dengan jahe dengan merica hitam. Barakallahu fiik. Madu 1 kilo. Jahe kering bubuk 1/4 kilo, kemudian merica hitam juga 1/4 kilo. Kemudian dicampur, itu panas luar biasa. Yang tadinya ini ujung-ujung kaki ini dingin kita rabah, kita rasakan, atau dipegang orang dingin sekali. Setelah mengonsumsi obat ini, panas, semuanya panas. Barakallahu fiik. Panas telinga, panas ujung-ujung. Sama seperti kalau habis pegang rica, ini panas begitu. Demikian juga kaki, yang panas luar biasa. Dan cara mengonsumsinya pun tidak seperti biasa. Biasanya orang minum obat kan sebelum makan atau setelah makan, ya kan gitu. Ini mengonsumsinya pas makan. Barakallahu fiik. Pas makan. Kalau 1 piring dimakan separuh dulu nasinya, kemudian diminum obat 2 sendok. Kemudian dilanjutkan makan. Ini pengobatan. Barakallahu fiik. Kalau tidak mampu, barakallahu fiik, tidak bisa tidur, gemetar karena kepanasan. Itu karena lambungnya, kata dokter, kata tabibnya, itu lambungnya yang lemah. Dihentikan pengobatan dan diperbaiki lambung dulu. Karena lambung ini akan luka dia, kalau dia tidak mampu, maka harus dikuatkan lambung dulu. Pengobatannya cuma 1 pekan. Barakallahu fiik. Ada saja resepan-resepan atau pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan selama pengobatan. Makanan-makanan yang tidak boleh dimakan dikonsumsi selama pengobatan. Masya Allah. 3 bulan pengobatan luar biasa. Barakallahu fiik. 3 bulan pengobatan terasa luar biasa. Sederhana. Padahal sebelumnya kita ketika sakit, ini setengah genggam ini obat-obat kimia ini, tablet, pil, macam-macam ini yang kita terima dari klinik rumah sakit lambung. Barakallah. Walhasil ada tabib yang kita usahakan ambil jasanya dan berikan arahan-arahan, masya Allah. Walillahilham sampai sekarang. Dia kalau kata dia kapan kalau dingin-dingin perasaan bikin itu obat sendiri dari madu, barakallahu fikum, madu kemudian merica hitam dan jahe bubuk, jahe merah bubuk, itu sama dengan dodol dia, sama dengan dodol, masya Allah. Besi semacam gancuk begitu, ada anunya, ada ini besi sudah dipanasi. Tapi yang wallahu alam di zaman dahulu yang jelas pernah ana lihat mereka tidak terlalu bagaimana pengobatannya, mereka kayak di bagian telapak kaki, tapi tidak kurang. Ini nih, tapi besi panas, besi yang merah. Ya. Barakallahu fiik. Ini madu dan yang lainnya dari pengobatan, dari obat-obatan yang bersifat panas, karena di dalam pengobatan ini, dalam apa namanya herbal-herbal ini ada sifat-sifat yang dia bawa. Barakallahu fiik. Ada panas kering, ada panas. Panas pun ada level-levelnya. Ada juga yang dingin. Ini al-indaj, tujuan kita meminum yang panas-panas ini, pengobatan dengan obat herbal-herbal yang panas, tujuannya adalah mematangkan wattaqti dan memutuskan wattaltib, melembutkan wal jala wattalyin dan melembutkan dan jala menampakkan. Fayahsulu bidzalika istifragul maddati birifqin, yang dengan itu perlahan-lahan materi-materi yang menjadikan orang kedinginan itu akan hilang. Wa amal kaifa khasun bil marad al muzmin li'annahu yakunu min maddati baridah. Adapun kai mukhtasum bil maradil muzmin, khusus untuk penyakit yang menahun. Li'annahu yakunu min maddati baridah, karena dia dibentuk dari materi yang sangat dingin. Pakada tafsudu mizajul adwi fa idza kawa arajat. Dakuya. Sebagian orang misalnya, kelihatannya ini untuk kai ini, barakallahu fiikum, dia panas sekaligus efek kejut. Barakallahu fiikum, efek kejut. Seperti orang yang belpas ini, yang miring-miring ini, misalnya, dia karena angin dingin, dingin lembab yang menjadikan dia seperti itu, atau yang lainnya. Barakallahu fiik, yang biasanya perlu dikompres, perlu dibekam, perlu macam-macam, perlu dikakupuntur, perlu dikompres, hangat. Lalu, tapi yang di zaman dahulu mereka mengobatinya dengan cara kai, daerah-daerah tertentu yang biasa orang sudah menjulur lidahnya, beberapa kali kai langsung tak masuk lidah. Jadi, biasa orang yang masuk lidahnya sudah menjulur-julur karena sarafnya mungkin sudah tidak terlalu berfungsi. Barakallahu fiikum. Akhirnya ototnya juga tidak bisa berfungsi bagus. Hasil barakallahu fiikum. Akhirnya dia terjun. Dengan kei, sifat kejut dan kejut dan panasnya itu akan menjadikan dia masuk kembali. Allahul musta'an. Barakallahu fiikum. Jadi di sini ada yang karena barakallahu fiikum dingin sekali dan panas. Kalau panas maka pengobatannya dengan apa? Dengan hijama. Kalau dingin dengan cara minum madu atau yang panas-panas dari herbal. Kalau dingin sekali maka diobati dengan cara kai. Barakallahu. Ini Rasulullah SAW di hadis ini bahwa asyifa'u fi thalathah, kesembuhan itu ada pada tiga. Ini cuma memberikan isyarat bahwa kondisi penyakit yang dibawa oleh seseorang itu imma dingin sekali dan panas. Barakallahu fiik. Ya walaupun di sana ada juga orang sakit ya karena ya kecelakaan atau yang lainnya. Wallahul musta'an. Kata beliau di sini, amal amrad allati laysat bimadiyah faqad ushira ila ilajiha bi hadits al-humam fi jahannam abriduha bil ma. Baik. Amal amrad allati laysat bimadiyah, adapun penyakit-penyakit yang bukan materi yang ada di dalam tubuh kita, maka telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-humam fi jahannam. Penyakit demam itu adalah bagian dari hembusan jahannam. Maka dinginkanlah dengan cara mandi atau menyiramkan air. Wasaitil kalam alaihi inda syarhi insyaallah taala. Insyaallah paham ini tentang masalah kai. Tidak diharamkan secara mutlak, tapi ketika kita melihat ada manfaatnya, maka kita menjadikan sebagai usaha ikhtiar untuk melakukan pengobatan dengannya. Barakallahu. Tapi kalau masih ada cara lain, maka cari jalan lain. Jangan. Karena disebutkan bahwa walaupun ada manfaatnya, ada juga mudarat yang terjadi. Kita lanjutkan hadis yang satu lagi. Qala rahimallahu taala haddatsani Muhammad bin Abdul Rahim qala akhbarna Suraih Ibnu Yunus Abu Al-Harith qala haddatsana Marwan ibn Suja' an Salim bin Abbas an Sa'id bin Jubair bin Abbas radhiyallahu anhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u bi thalathatin fi syartati mihjamin aw syarbati 'asalin aw kayyatin minar anha ummati anil kay. Kesembuhan itu ada pada tiga. Syartati mihjam, sayatan hijamah, sayatan bekam. Au syarbati asal atau meminum madu. Au kayyatin binar atau kay dengan api. Dan aku melarang umatku melakukan kay. Wallahul musta'an. Tabillahuna subhanallah wa bihamdika. Antastagfirullah.